telah usai. Tak ada yang dapat melukiskannya. Derai-derai kerinduan yang terbenam di antara cerita. Dan hujan pun datang menyapaku. Ku puja kau selalu, kini dan nanti. Derai-derai kerinduan yang terbenam di antara cerita.